Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma hada bi ilmuka wa khatta bihi qalamuka wa asahu kitabuk. Wardaullah ma'ani sadatina Abi Bakar wa Umar wa Usman wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa nittabi'ina wa tabi'ihim bisanin ila yaumidin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, kita kembali bertemu dalam seri dakwah ilallah, The Islamic Shadow Presentation. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi presentasi tentang berbagai macam azab di dalam neraka. Allah berfirman di dalam surat Az-Zurub, surat ke-43 mulai ayat 74, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun. La yufattaru 'anhum wa hum fihi mublisun. Wa ma dzalamnahum walakin kanu humuz zalimin. Wa nada ya maliku liqdi 'alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Laqad ji'nakum bilhaqqi walakinna aktsarakum lilhaqqi karihun. Am abramu amran fa inna mubrimun. Am yasabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Bala wa rusulana ladaihim yaktubun. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil 'arshi 'amma yasifun fadarhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Sungguh orang-orang yang berdosa itu akan kekal, pasti akan kekal di dalam azab neraka jahanam. Sungguh orang-orang yang berdosa itu mujrimin, ya, itu akan kekal di dalam azab neraka jahanam. Siapa yang kekal di dalam azab neraka adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir adalah mujrimin. Orang-orang kafir, kafir kepada Allah, ya, kepada Rasulnya, kepada hari akhir, ya, hari pembalasan. Ya. Kafir, ya, kufur, ya, mengingkari akan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal bukti-bukti kebenaran Allah, kebenaran Al-Quran, kebenaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa kita pelajari, bisa kita telusuri dan ya, tertampakkan di sekitar kita di mana-mana. Ya. Tapi manusia kufur kepada Allah, kafir. Ya, maka dia adalah orang-orang berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia ya, zalim kepada Allah dan kepada dirinya sendiri. Kenapa zalim kepada Allah? Karena tiap menit, tiap detik dia ya, diberi fasilitas hidup oleh Allah. Ya, bahkan ya, air, udara yang dia hidup setiap hari, yang dia minum setiap hari itu juga pemberian dari Allah. Makanan, minuman yang dia makan, yang dia minum itu juga merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka berputus asa di dalamnya. Jadi azab itu tidak diturunkan, tidak diringankan, ya. Jadi semakin lama azabnya semakin pedih. Kita bisa bayangkan kalau misalkan azab itu mengikuti deret hitung. Ya. Bertambah dan bertambah. Apalagi kalau mengikuti deret ukur. Berkali lagi. Ya. Makin berat. Na'udzubillahi minadzalik. Maka itulah adab yang sangat pedih. Ya. Dan mereka berputus asa di dalamnya. Kenapa? Karena mereka tidak ada satupun penolong. Ya. Seluruh kekuasaan di tangan Allah pada waktu itu, pada hari kiamat nanti, pada hari pembalasan nanti, ya, maka orang-orang yang ada di dalam neraka itu berputus asa. Karena tidak ada siapapun yang bisa menolongnya. Karena begitu Allah sudah membuat keputusan bahwa orang-orang kafir kekal di dalam neraka, maka tidak ada lagi kesempatan selama-lamanya bagi dia untuk keluar dari api neraka. Nah, saudaraku yang budiman dan cerdas, ya, maka ini peringatan keras bagi saudaraku yang masih kafir, masih belum Islam. Ya. Kenapa? Karena ya, waktu, kesempatan untuk berubah, ya, itu ada di dunia ini. Kalau sudah mati, ketika nyawa sudah dicabut, maka tidak ada kesempatan waktu lagi, ya, untuk memperbaiki diri untuk beriman yang benar, ya. Bukan beriman sesuai dengan agama keyakinan masing-masing di luar Islam, ya. Bukan itu, ya. Memang orang-orang Nasrani itu juga beriman kepada Tuhan Yesus, beriman kepada Ruhul Kudus, ya. Kemudian orang-orang di luar Islam, ya, mereka juga beriman kepada dewa-dewa mereka. Nah, bukan itu yang dimaksud dengan beriman. Ya. Beriman yang benar adalah beriman kepada Allah sebagai Zat yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Ya. Tidak mempersetukan dengan siapapun, tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan. Ya. Allah adalah Maha Tunggal. Ya. Seluruh kekuasaan di jagat raya seisinya ini, ya, di bumi, di langit, ya, di alam nyata maupun di alam gaib, di kehidupan sekarang, di kehidupan sebelumnya maupun di kehidupan yang akan datang setelah mati, semuanya, ya, itu adalah berada di bawah kekuasaan Allah, di bawah otoritas Allah, sepenuhnya adalah di bawah kendali dan kontrol Allah Subhanahu wa taala. Dan maka ketika mereka disiksa sedemikian rupa, maka Allah mengatakan, dan tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Nah, ini dalam surat Az-Zurub ayat ke-76. Dan mereka berseru, wahai malaikat-malaik adalah penjaga neraka, biarkanlah Tuhanmu mematikan kami saja. Ya. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Ya. Jadi, karena berputus asa, ya, tidak ada kesempatan lagi untuk keluar dari neraka, ya, maka mereka hanya meminta untuk mati, ya, mati, ya, supaya tidak merasakan pedih lagi. Maka tidak ada kematian lagi, ya, kematian tidak ada lagi. Ya. Begitu nanti kalau sudah di yaum padang mahsyar, kemudian yaumul hisab, yaumul mizan, kemudian ditentukan di neraka, ya, maka tidak ada lagi kematian, ya, ya, tidak ada kematian. Karena apa? Karena kematian sendiri itu sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada kematian lagi, ya. Maka bagi orang-orang kafir kekal selamanya di dalam neraka, dan bagi orang-orang mukmin, ya, Islam, muslim, ya, itu insya Allah kekal selama-lamanya di surga, ya, insya Allah. Allah Akbar. Dan mereka berseru, ya, dan sungguh, ya, kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan dari kamu benci kepada kebenaran itu. Nah, jadi kebenaran itu sudah datang, al-haqqum min rabbik, ya. Kebenaran itu dari Allah, ya. Allah sudah mengirim para nabi dan para rasul, ya, mengirim para rasul utusannya di muka bumi ini untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah, ya. Mengajak manusia untuk hanya menyembah Allah semata. Tidak menyembah kepada yang lain. Tidak memperhambakan kepada yang lain. Hanya memperhambakan kepada Allah yang maha suci, yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha agung, yang maha besar, yang maha bijaksana. Ya. Allah pemilik segala seluruh kehidupan ini dan yang menentukan segala kehidupan ini. Subhanallah, Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Hati kita, apa yang kita bisikkan di dalam hati kita, apa yang kita pikirkan, ya, tiap hari, tiap menit, itu Allah tahu. Dan Allah catat. Apa yang kita niatkan, yang kita inginkan, ya, selera apa yang kita butuhkan, ya, kebutuhan-kebutuhan apa yang kita inginkan. Termasuk juga tipu daya, ya, makar, ya, penipuan, pengkhianatan, ya kan, berbagai macam cara-cara kezaliman itu semuanya Allah tahu, baik yang lahir maupun yang batin, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik yang dilakukan terang-terangan maupun yang tersembunyi, baik yang disuarakan dengan suara keras maupun yang dilakukan dengan bisik-bisik, bahkan semua hal yang bergerak, semua hal yang terlintas di pikiran, semua hal yang ada di dalam seluruh aktivitas hidup dan kehidupan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, itu Allah semuanya maha mengetahuinya. Dan nanti di akhirat, Allah akan berikan balasan terhadap semuanya. Semua amal perbuatannya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang zahir maupun yang batin, itu semuanya Allah berikan balasannya. Karena Allah adalah maha adil, Allah adalah maha pemberi balasan. Subhanallah. Dan hanya Allah yang maha mengetahui. Ya. Tuhan-tuhan lain tidak mengetahui. Ya. Bagaimana keadilan bisa ditegakkan kalau yang memberikan balasan itu tidak tahu, tidak maha mendengar, tidak maha mengetahui, tidak mau melihat, tidak maha melihat. Jadi hanya Allah yang maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Yang lainnya Tuhan-Tuhan yang diseru, yang disembah, yang dipuja selain Allah itu tidak mendengar, tidak melihat, tidak mengetahui, ya kan? Tidak mengetahui apa yang kita lakukan sekarang. Bagaimana? Sesuatu yang tidak mengetahui, ya, kita jadikan sebagai sandaran untuk keadilan. Tidak bisa. Ya, maka hakim yang sesungguhnya adalah Allah yang maha mengetahui, yang maha adil, yang maha bijaksana. Dan Allah tidak zalim sedikitpun. Ya. Allah tidak zalim sedikitpun kepada manusia, kepada hamba-hambanya. Ya. Apa yang dilakukan Allah yang berikan balasan dengan siksaan di neraka yang demikian pedih, itu adalah karena perbuatan manusia sendiri, karena keingkaran, karena keras kepala manusia yang tidak mau berubah walaupun sudah diseru dengan kebenaran untuk hanya menyembah kepada Allah, untuk mengikuti hidup, pola hidup seperti bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang manusia, sebagai hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh laqad ji'nakum bil haqq walakin aktsarakum lil haqqi karihun. Tapi kebanyakan manusia itu membenci, tidak menyukai kebenaran yang datang dari Allah. Kenapa? Karena kebenaran itu memang kebanyakan itu tidak sesuai dengan hawa nafsu manusia. Hawa nafsu manusia kepengen hidup enak, mudah, bersenang-senang. Sementara kebenaran itu yang diserukan oleh Allah adalah hidup di dunia ini seperti gharibun, seperti orang yang asing, orang yang pejalan kaki, orang yang traveler, jadi dia bukan untuk hidup bersenang-senang, tapi justru hidup di dunia ini dipakai untuk memperbanyak, meningkatkan keimanan dan amal ibadah, berbuat baik kepada manusia lain, kemudian dia melakukan berbagai macam kebajikan, kebaikan, amal soleh, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk manusia. Nah ini, jadi Subhanallah, Allah Akbar. Ya. Maka Allah akan, kalau kita melakukan kebaikan, iman dan amal soleh dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan berikan balasannya di akhirat nanti. Dan bagi orang yang mengingkarinya, berpaling karena dia mengikuti hawa nafsunya, tenggelam dalam kesenangan hidup duniawi, tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau tunduk patuh kepada Allah, maka dia diazab dengan azab yang pedih nanti di neraka jahanam selama-lamanya, bagi orang-orang yang kafir. Ataukah mereka telah merencanakan suatu tipu daya, maka sungguhnya kami telah berencana mengatasi tipu daya mereka juga. Allah Akbar. Jadi walaupun orang-orang kafir banyak melakukan tipu daya untuk melemahkan Islam, untuk memadamkan cahaya Allah, untuk bagaimana supaya Islam tidak tegak di muka bumi, supaya aturan-aturan Islam, hukum-hukum Allah itu tidak tegak di muka bumi, tetap Allah akan menegakkan Islam di muka bumi, insya Allah. Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami, malaikat, selalu mencatat di sisi mereka. Ini ayat 80 surat Az-Zuruf ini, itu terkait dengan ada asbabun nuzulnya. Yaitu, Muhammad bin Ka'ab Al-Kharazi radhiyallahu menuturkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan tiga bangsawan Quraisy dan Saqif yang bersantai di sisi Ka'bah. Kemudian seorang dari mereka berkata, "Bagaimana pendapat kalian? Apa Allah mendengar percakapan kita? Jika kita berbicara keras, pasti dia mendengar. Tetapi jika kita berbisik, tentu dia tak akan dapat mendengar." Itu jawab temannya. Nah, ini adalah hadis riwayat dari Ibnu Jarir. Jadi Allah Maha mendengar semua bisikan-bisikan, ya, semua berbagai macam omongan-omongan, ya, yang pelan, ya, berbagai macam tipu daya, ya, berbagai macam makar yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah, orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik untuk apa? Untuk menghancurkan Islam, untuk menghancurkan orang-orang yang komit dengan Islam, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ingin menegakkan hukum Allah di muka bumi ini, ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Maka Maha Suci Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik arsy dari apa yang mereka sifatkan itu, ya. Allah Akbar. Ini ayat 82, ya. Ayat 81, maka kul, katakanlah wahai Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memulaikan anak itu, ya. Jadi Allah tidak memiliki anak, ya. Allah tidak memiliki jelmaan reinkarnasi di muka bumi, ya. Ya. Allah Maha Suci dari semua sifat-sifat tersebut, ya. Jadi Maha Suci Allah, Allah adalah pemilik langit dan bumi, ya. Seluruh yang di langit dan bumi adalah pemilik Allah, dan Allah adalah pemilik arsy, singgasana Allah yang sangat besar, yang sangat besar, ya, sangat besar. Jadi bumi ini sangat kecil sekali, ya kan? Bumi dibandingkan matahari ternyata sangat kecil sekali. Matahari, ya, itu ada di dalam tata surya matahari, tata surya matahari ada di dalam galaksi Bima Sakti. Nah, ternyata bintang-bintang yang ada di galaksi Bima Sakti, ya, yang kita lihat ini adalah cuma langit lapisan pertama. Ya, semua bintang-bintang yang kita lihat yang demikian jauh besar, ya kan, itu hanyalah langit pertama, dan matahari itu ternyata adalah bintang kecil di dalam galaksi Bima Sakti. Ya. Jadi semua bintang yang kita lihat ini yang bisa kita lihat dengan mata telanjang, ya, yang berkedip-kedip, ya, di kejauhan dan jauh sana, itu hanyalah penghias langit pertama. Ya. Di atasnya ada langit kedua. Di atasnya lagi ada langit ketiga yang jauh lebih luas, lebih besar. Ya. Karena dia diameternya makin jauh. Kemudian di atasnya lagi langit 4, langit 5, langit 6, langit 7. Ya. Jadi bumi ini sangat kecil sekali. Ya. Nah, ternyata lapisan langit pertama sampai langit ketujuh itu hanyalah kalau dibandingkan dengan arsy Allah itu adalah belum ada apa-apanya, ya, seperti tujuh, ya, lempengan logam dirham, ya, dilemparkan ke tengah-tengah padang sahara yang sangat luas tak bertepi, ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi Allah adalah pemilik arsy yang maha agung. Allah adalah maha agung, pemilik arsy yang maha besar, ya. Allah adalah maha besar, ya. Allah maha besar, arsynya Allah adalah sangat besar. Jadi bumi kita ini sangat kecil sekali. Nah, sementara kita ini hanyalah manusia kecil yang menghuni bumi yang kecil sekali. Ya, Allah Akbar. Jadi Allah adalah Maha Suci dari persangkaan-persangkaan, ya, sifat-sifat yang diberikan oleh para penganut agama-agama selain Islam. Ya, ya, ya. Jadi Allah Maha Suci. Jadi ini adalah pokok, ya, konsep keyakinan yang pokok. Maka Allah Maha mengetahui, maka Allah tidak bisa ditipu. Maka orang-orang Muslim adalah orang-orang yang tidak berani berbohong, ya, tidak berani berdusta. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui semua yang diucapkan, Allah Maha mengetahui semua apa yang dipikirkan, dan Allah Maha mengetahui apa saja yang ada di dalam hatinya. Maka dia iman kepada Allah, ya, yakin Allah Maha mengetahui semuanya, Maha mendengar, ya, Maha mengetahui, maka dia tidak berani berdusta, ya, kepada manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makanya konsep keimanan yang benar, ya, jalan hidup yang benar, kebaikan, ya, Ya, itu hanya ada dalam Islam. Ya. Sementara kalau keyakinan ya, Tuhan yang lain, ya Tuhan lain, ya tidak bisa seperti itu, ya tidak seperti. Maka itulah konsep dasar agama yang benar, keyakinan hidup yang benar adalah konsep dasar bahwa Allah adalah tunggal, Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu, dan Allah Maha memberikan pembalasan terhadap segala hal yang kita lakukan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Sehingga orang-orang yang beriman, orang-orang Muslim, ya itu benar-benar takut, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai melanggar perintah Allah, jangan sampai berbuat maksiat, ya jangan sampai dia melakukan hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep dasar perbaikan umat. Saudaraku yang budiman dan cerdas, kita lanjutkan, ya. Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan dan bermain-main ya di dunia ini ya, sampai mereka menemui hari yang dijanjikan pada mereka ya. Kita lihat kenapa orang sesat ya. Kenapa orang sesat? Karena dia sibuk dengan permainan ya. Dengan waktu dan hidupnya, tenaganya ya, dihabiskan untuk permainan ya. Permainan olahraga, berbagai macam jenis olahraga ya, itu menyibukkan dia ya, untuk mengejar prestasi-prestasi duniawi. Kebanggaan duniawi, kebanggaan kebanggaan kelompoknya, kebanggaan klubnya, kelompoknya, organisasinya. Gitu, ya. Dia bermain-main, menghabiskan waktu, tenaga, pikiran dia. Kemudian dia bersenang-senang dengan permainan itu. Ya. Bersenang-senang, yang penonton bersenang-senang dengan tontonannya, kemudian yang bermain juga bersenang-senang dengan permainannya, dan dia mendapatkan banyak balasan, ya. Ya. Kenikmatan hidup dari semuanya itu. Ya. Ini inilah tipu daya setan, tipu daya iblis laknatullah kepada manusia, dan sudah jutaan manusia yang terjerembab dalam tipu daya setan ini, dan mereka sudah mati di alam kubur, dan mereka mendapatkan azab dari Allah. Kenapa? Karena mereka melupakan Islam, merupakan jalan hidup yang benar, jalan hidup Islam, ya. Keimanan yang benar, ya. Keyakinan yang benar. Maka Allah biarkan mereka dalam kesesatan itu, ya. Supaya apa? Supaya Allah nanti memiliki alasan yang semakin kuat untuk mengazab mereka di alam kubur dan di neraka nanti, ya. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Kita berlindung kepada Allah dari azab alam kubur dan azab neraka. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, kita lanjutkan di dalam surat Qaf, ya. Surat Qaf surat ke-50 mulai ayat 24 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-kiafi jahannama kullu kafarin 'anid. Manna'il al-khairi mu'tadi murib. Alladzi ja'ala ma'allahi ila anha aqr. Alladzi ja'ala ma'allahi ila anha ila han akhar. فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أتغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل قول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu, ya, malaikat, ya, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka jahanam. Semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Ya. Ya. Jadi, Allah memerintahkan malaikat, ya, penjaga neraka untuk melemparkan mereka yang sangat ingkar dan keras. Yaitu orang-orang kafir dan anit, keras kepala. Kenapa keras kepala? Karena dia dikasih dakwah, presentasi, taujih, nasihat, ya, untuk hanya beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, ya, hanya menyembah kepada Allah, tapi dia berpaling, ya, berpaling dan tidak mau, ya, dan tetap mengikuti, ya, keyakinan yang diwariskan oleh bapak ibunya, oleh kakek neneknya. Kenapa? Karena merasa berhutang budi kepada bapak ibunya, ya. Karena dia merasa berhutang budi dibesarkan oleh bapak ibunya, oleh orang tuanya, oleh kakek neneknya, gitu, oleh lingkungan keluarganya, sehingga dia ya, tidak mau ya berubah keyakinannya. Kenapa? Nah, ini adalah pemahaman, ya, konsep yang salah. Salah besar. Kenapa? Karena yang memberikan rezeki kepada kita itu bukan bapak ibu kita. Bukan orang tua kita. Bukan bos di kantor kita. Bukan lingkungan keluarga kita. Tetapi yang memberikan rezeki adalah Allah. Ya. Bahkan orang tua kita, bapak ibu kita pun mendapatkan rezeki dari Allah. Ya. Rezeki itu apa? Apa yang kita makan? Apa yang kita minum? Yang kita minum, yang diminum oleh bapak ibu kita, oleh kakek nenek kita, oleh lingkungan keluarga kita, oleh bos kita, ya kan? Di kantor, di perusahaan, ya. Itu semuanya adalah Allah yang memberikan, ya. Maka rezeki itu Allah yang memberikan, bukan orang tua kita, bukan bos kita, bukan kakek nenek kita, ya. Jadi kita bisa berkembang, tumbuh menjadi seperti sekarang itu karena Allah, ya. Karena, ya, kasih sayang Allah, karena rahmat Allah kepada kita, rezeki Allah kepada kita, sehingga sel-sel tubuh kita berkembang. Bukan oleh orang tua kita, ya. Orang tua kita itu hanya memfasilitasi. Memfasilitasi sebagai kewajiban orang tua kepada anak. Dan orang tua juga sudah mendapatkan balasannya, yaitu apa? Kesenangan, ya. Kesenangan yaitu memiliki anak, kesenangan bermain-main dengan anak. Ya. Jadi sudah ada timbal balik. Orang tua memberikan rezekinya, ya, memberikan nafkahnya kepada anaknya, dan orang tua mendapatkan, ya, kesenangan dengan bermain-main dengan anaknya, ya, karena itu sudah timbal balik, ya, sudah timbal balik. Jadi, nah, makanya seorang anak, ya, wajib bersyukur kepada Allah, bukan, ya, berterima kasih kepada orang tua jelas, tapi yang paling pokok adalah bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena orang tua tidak akan bisa memberikan nafkah kepada anak kalau tidak dikehendaki oleh Allah, tidak diberikan rezeki oleh Allah. Begitu juga kakek nenek kita tidak bisa membesarkan kita, ya kan, orang tua kita, kalau tidak diberikan rezeki oleh Allah. Jadi semuanya itu adalah tergantung kepada Allah. Maka kita harus mengikuti aturan dari Allah, ya, seruan dari Allah. Kita tinggalkan, ya, seruan keyakinan dari orang tua kita, bapak ibu kita, nenek, kakek nenek kita, kalau itu menyalahi daripada seruan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah konsep dasar, ya. Konsep dasar, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia sangat enggan melakukan kebajikan melampaui batas dan bersikap ragu-ragu, ya. Jadi ciri khas orang kafir, orang yang ingkar, orang yang keras kepala itu juga dia sangat malas untuk melakukan kebajikan, ya, kebajikan. Jadi malas. Karena apa? Orientasinya adalah untuk dirinya sendiri, ya. Apa yang enak bagi dia diambil, yang tidak enak tidak mau. Apa yang menyusahkan bagi dia, ya, tidak mau. Ya. Yang menguntungkan dia mau sekali. Ya. Apa yang merugikan bagi dia tidak mau. Ya. Dia tidak mau rugi, tidak mau susah, tidak mau hidup menderita. Ya. Nah, kenapa? Karena orientasi hidupnya adalah untuk dirinya sendiri. Ya. Dia adalah selfish. Ya, dia hidup hanya untuk mengikuti kemauan dirinya sendiri, hawa nafsunya. Ya. Nah, inilah, ya, dia maka enggan melakukan kebajikan. Dan dia melampaui batas. Kenapa? Karena dia tamak, ya. Dia sudah cukup tapi ingin lebih lagi, cukup lagi. Dia ingin sudah senang, ingin lebih senang lagi, ya. Dia sudah banyak kemakmuran, ingin lagi, tambah lagi dan tambah lagi. Ya. Jadi melampaui batas, ya. Makan, minum, ya, sangat melampaui batas, ya kan, sampai kenyang sekali, kemudian perutnya kemudian sampai gendut, ya kan, kemudian badannya sampai tambun, ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengontrol hawa nafsu dia, itu, ya, pola makan dia, makan minum, ya, semaunya, itu, ya. Padahal Allah, ya, Subhanahu wa taala, ya, sudah memberikan peringatan makan minumlah, tapi jangan keterlaluan. Nah, itu seperlunya. Sebagaimana yang disunahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul terakhir, ya. Jadi Rasulullah makan seperlunya, ya, makan minum seperlunya, ya. Tidak melampaui batas, tidak berlebih-lebihan. Makan sesederhana, sederhana. Silakan pelajari, ya, kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah kita akan semakin mencintai Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau hidup benar-benar hidup, ya, seperti orang yang sangat sederhana sekali. Ya, pola makannya sangat sederhana sekali. Bahkan kadang berbulan-bulan itu dapurnya tidak mengepul. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa dimasak. Ya, Rasulullah sering menanggung kelaparan. Ya, kenapa? Karena tidak ada yang bisa dimakan. Ya, Allah Akbar, inilah seorang Rasul. Ya, hamba Allah yang sangat mulia, paling mulia di sisi Allah nanti, di akhirat. Ya, tapi kehidupan sehari-harinya di dunia ini seperti itu. Nah, inilah. Maka kita harus banyak belajar kepada kehidupan Rasulullah SAW supaya kita tidak melampaui batas. Ya. Kemudian bersikap ragu-ragu. Nah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang ragu-ragu. Ya. Cara aku yang budiman itu cerdas. Sekali lagi saya tegaskan bahwa cara hidup yang benar, cara hidup Islam, ya, itu adalah cara hidup yang terang, yang jelas, ya. Ya, yang nyata, yang jelas. Ya, jadi kita bisa membedakan yang benar dan salah, sangat jelas sekali. Ya, ya. Al-Quranul Karim menjelaskan sangat gamblang, kemudian diperinci lagi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Kemudian disampaikan, ya, diperjelas lagi oleh generasi sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Jadi jalan hidup Islam adalah jalan yang hidup yang sangat jelas. Ya. Ya. Sementara jalan hidup di luar Islam, ya, itu adalah jalan hidup yang tidak jelas. Ya. Banyak keraguan, banyak pertanyaan, semakin dipelajari semakin banyak pertanyaan, ya, semakin samar-samar. Ya. Sehingga hati semakin tidak yakin. Nah, makanya kebanyakan, ya, ya, para tokoh-tokoh agama di luar Islam, ketika mengajarkan, ya, mengajarkan kepada jamaahnya, kepada pemeluknya, itu adalah mereka, ya, melarang, ya, kepada pemeluknya, apabila jamaahnya, supaya melarang untuk mempelajari agama mereka secara detail, secara jelas. Kenapa? Karena kalau dipelajari semakin banyak kontradiktif di dalamnya, semakin banyak pertanyaan. Maka mereka, ya, dakwahnya adalah, ya, seruannya adalah doktrinasi. Udah, kamu percaya saja. Ya, kamu percaya saja sama Tuhan ini, ya, Tuhan itu, kamu percaya saja sama dewa ini, dewa itu, ya. Percaya saja bahwa nanti di akhirat, ya kan, akan ada sang juru selamat, nanti ada sang Buddha yang akan nuntun Anda, ya, yang dewa-dewa ini yang akan memberikan bantuan supaya selamat dari siksa. Nah, jadi itu adalah doktrinasi yang ngawur, ya, ngawur yang dulu ditulis oleh para tokoh-tokoh agama zaman dulu dan kemudian diturunkan turun-temurun dari satu generasi ke generasi dan sampai pada kita. Ya. Maka silakan dilakukan komparasi, perbandingan antara Islam dengan jalan hidup di luar Islam. Ya. Silakan, nanti akan Anda temukan jelas, ya, semakin Anda sungguh-sungguh mencari kebenaran, insya Allah akan mudah. Mana yang jelas, mana yang jalan hidup yang jelas, yang benar, dan mana jalan hidup yang tidak benar dan tidak jelas. Ya. Insya Allah. Ya. Karena apa? Karena Allah menampakkan tanda-tanda kebenaran jalan hidup Islam itu banyak sekali. Banyak sekali. Baik itu di jagat raya ini, ya kan, maupun, ya, dalam ayat Al-Quran, yaitu Al-Quranul Karim, maupun dalam sabda-sabda Rasulullah, maupun dalam perjuangan hidup Rasulullah bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Subhanallah. Allah Akbar. Saudaraku yang budiman, telah terjedas. Kita lanjutkan lagi. Di dalam surat At-Tur, ya, surat ke-52, Allah berfirman mulai ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailu yauma idzil mukadzibin alladzina hum fi khawdi yal'abun. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Hadhi naru allati kuntum biha tukadzibun. Afasirun hada am antum la tubsirun. Afasirun hada am antum la tubsirun. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, ya. Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, ya. Perbuatan dosa, ya. Ya, perbuatan permainan-permainan duniawi untuk kesenangan-kesenangan, untuk hanya kesenangan belaka. Dan pada hari ketika itu mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Dan dikatakan pada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya yang kamu berpaling darinya. Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihatnya? Masuklah ke dalamnya dan rasakanlah panas siksa api nerakanya. Baik kamu bersabar atau tidak, ya, apakah kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan waktu di dunia dulu. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi, celakalah bagi orang-orang yang mendustakan. Mendustakan Allah, mendustakan hari berbangkit, mendustakan hari kiamat, mendustakan api neraka. Ya. Tidak tak kepada siksa api neraka. Termasuk mendustakan adalah dia tidak percaya kepada hari akhir. Ya. Ya. Dan segala macam fenomena yang ada di, yang disampaikan Allah dan Rasulullah SAW terkait dengan hari akhir. Nah, jadi tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena dia lebih percaya kepada apa yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh agama mereka, tokoh-tokoh pemimpin mereka di kalangan lingkungan hidup mereka. Ya. Jadi orang-orang tersebut juga bermain-main dalam kebatilan. Ya. Bermain-main, hidupnya hanya di dunia ini hanya untuk bermain-main, bersenda gurau. Ya kan? Melakukan permainan ini dan itu. Ya kan? Hidupnya tertawa, hahihihayu. Ya. Pertemuan-pertemuan, perkumpulan-perkumpulan, ya, majelis-majelis yang banyak ketawa-ketawa, itulah yang diikuti. Kenapa? Karena itu hiburan. Hiburan. Jadi hidupnya, ya, hiburan penuh dengan banyak hiburan, dengan hal yang menyenangkan. Hidup dengan permainan. Permainan dalam kebatilan. Ya kan? Kenapa? Karena jauh dari zikrullah. Ya kan? Jauh dari zikrullah, ya, semua permainan yang jauh dari zikrullah itu adalah permainan yang tidak benar, ya, yang jauh dari jalan yang benar, ya. Maka harus kita hindari, ya. Semua permainan hidup di dunia ini apapun itu jenisnya, baik itu olahraga maupun di luar olahraga, ya, baik itu yang ditayangkan di televisi maupun yang bisa dilihat langsung dan berbagai macam event pagelaran, festival dan sebagainya yang di situ, ya, tidak, ya, jauh dari zikrullah, mengingat Allah, ya, ya, jauh dari takut kepada Allah, rasa takut kepada Allah, ya, tidak ada rasa takut kepada Allah, maka itu adalah pertemuan, ya, event, ya, kegiatan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sia-sia, ya, yang sia-sia. Nanti di akhirat semua jerih payah mereka ketika melakukan menjadi panitia, menjadi peserta dalam kegiatan itu, dalam event itu, dalam pertemuan itu, maka semua jerih payah dia, ya, itu ditolak oleh Allah nanti di akhirat, tidak dinilai sama sekali. Kenapa? Karena memang niatnya bukan untuk Allah, tidak ikhlas kepada Allah, dan tidak ada zikrullah, tidak ingat kepada Allah, dan tidak takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita lihat sekarang fenomena di dunia sekarang ini, ya, pada tahun 2017 ini, ya, demikian banyaknya kegiatan event, ya. Kegiatan event dengan berbagai macam ragamnya, ya. Dari penyelenggaraan hari ulang tahun, dari penyelenggaraan memperingati hari-hari besar, memperingati kegiatan ini, kegiatan itu, memperingati tokoh ini, tokoh itu, memperingati berbagai macam event-event besar, ya kan? Baik itu olahraga, berbagai macam olahraga maupun di luar olahraga, ya. Event-event yang dilakukan oleh berbagai macam lembaga, kantor, perusahaan, ya kan? Semuanya, ya. Ya. Itu, ya, yang ada, yang tidak ada zikrullah, ya, tidak ada, tidak takut kepada Allah, ya, maka itu sia-sia belaka, ya, sia-sia belaka, dan semua jerih payah dia tidak ada harganya, walaupun di mata manusia banyak manfaatnya, ya, untuk apa, untuk kesehatan, untuk kesenangan, untuk mempromosikan ini itu dan sebagainya, tapi di mata Allah, ya, tidak ada gunanya, ya. Nah, inilah yang harus kita jadikan evaluasi, ya, kita harus jadikan kembali, ya. Karena apa? Karena Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda bahwa segala hal itu sia-sia, segala hal itu permainan sia-sia, kecuali zikrullah. Ya kan? Dan segala hal yang terkait dengan zikrullah. Ya. Ya, zikrullah kepada, ingat kepada Allah, ingat kepada hari akhir, takut kepada Allah, takut kepada hari, takut kepada neraka jahanam. Ya. Siksa neraka. Ya. Nah, itulah insya Allah, kalau kita takut kepada Allah, takut kepada hari akhir, semua kegiatan yang orientasinya ke sana, ikhlas kepada Allah, itu insya Allah bermanfaat dan itulah yang benar. Ya. Allah Akbar Allah. Dan itu semuanya hanya ada di dalam Islam, kegiatan yang benar, aktivitas yang enak, hanya dalam kegiatan Islam, kegiatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka pada hari itu ketika mereka didorong ke dalam neraka dengan ke dalam neraka jahanam dengan sekuatnya. Kenapa didorong sekuat-kuatnya? Ya, karena mereka ya tidak mau, ya tidak mau masuk ke dalam neraka, ya. Ya, bersuara keras untuk lari dari neraka, ya kan? Tapi didorong, tetap didorong, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Ya. Sama dengan ketika seorang kafir, ya, non-muslim itu mau meninggal dunia, ya, mau mati dalam sakaratul maut, maka nyawanya itu tidak mau keluar dari tubuhnya. Kenapa? Karena dia ya, sudah diinformasikan dalam sakaratul maut itu ketika malaikat datang berduyun-duyun kepada dia bahwa nerakalah tempat akan dia dikasih tahu bahwa diinformasikan bahwa nerakalah tempat tinggal dia nanti. Ya, maka dia tidak mau mati. Ya. Maka nyawanya, rohnya itu menyebar ke seluruh tubuh anggota pori-pori tubuhnya. Ya. Maka oleh malaikat maut kemudian dicabut, ya. Dicabut, dipaksa dicabut, ya. Ya. Dengan kekerasan, ya. Dicabut dengan kekerasan, ya. Ya. Ya, maka terputuslah urat-urat saraf dia, ya. Seluruh urat-urat saraf kemudian terputus, ya. Sakitnya bukan main, ya. Kenapa? Karena itu, ya. Karena dia tidak mau bertemu dengan Allah, karena dia tidak mau ketemu dengan hari kiamat, tidak mau ketemu dengan hari berbangkit, tidak mau ketemu dengan neraka. Ya. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Maka dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya, ya, mendustakannya. Jadi siapapun yang mendustakan neraka, maka bersiap-siaplah masuk neraka. Maka orang yang beriman yang benar itu dia yakin akan adanya neraka, ya, dan dia takut kalau masuk neraka. Nah, ini adalah ciri kebenaran, keimanan, keislaman seseorang. Ya. Jadi dia takut walaupun dia sudah beriman, sudah berusaha bertakwa, ya, dengan jalan hidup yang benar, ya, sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan sesuai dengan yang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, tapi dia tetap takut kalau diazab oleh Allah nanti di neraka. Sehingga dia dengan ketakutan itu maka dia berusaha terus memperbaiki diri, jangan sampai ya maksiat, jangan sampai berbuat dosa, jangan sampai zalim kepada orang lain, ya. Dan dia berusaha mengikuti jalan hidup sesuai dengan yang diperintahkan oleh Al-Qur'an, ya, dan sesuai yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi, nah, beda dengan jalan hidup keyakinan orang-orang di luar Muslim, ya, mereka tidak takut kebanyakan, mereka tidak takut kepada neraka. Kenapa? Karena banyak ada garansi kalau Anda sudah dibaptis, sudah masuk dalam kasih sayang Tuhan Yesus, maka Anda akan selamat nanti di akhirat. Nah, ini adalah konsep keyakinan yang salah, ya. Kemudian agama lain juga begitu. Kebanyakan tidak usah takut, ya. Kalau kamu beragama dengan agama ini, ya, maka nanti di akhirat, ya, setelah mati itu kamu akan selamat dari neraka. Jadi digaransi gitu, ya. Nah, ini padahal, ya, agama yang benar tidak ada garansi bahwa seorang itu selamat dari api neraka siapapun dia, ya, kecuali yang sudah Allah tentukan, sudah Allah berikan kepastian, ketentuan, yaitu para nabi dan para rasul, ya. Para nabi dan rasul adalah orang-orang yang jelas selamat dari api neraka, ya. Kemudian siapa lagi, yaitu orang-orang siddiqin, ya, siddiq, orang-orang yang siddiq membenarkan hidupnya sesuai dengan keyakinan kebenaran itu, ya, membenarkan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, ajaran dari, ya, yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya. Dia membenarkan dan dia hidup sesuai dengan keyakinan yang dibenarkan itu, ya. Kemudian syuhada adalah orang-orang yang syahid, ya, yang mati, ya, tewas di dalam perjuangan lila kalimatillah, fisabilillah, meninggikan kalimat Allah di muka bumi, ya. Syuhada itu juga insyaallah selamat dari api neraka, ya. Insyaallah. Dan orang-orang solihin, ya, yang atas kehendak Allah nanti selamat dari api neraka. Ya. Jadi otoritas sepenuhnya itu nanti di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Esa, yang siapapun ya yang dikehendaki Allah selamat, maka selamat dari neraka. Dan siapa yang diazab oleh Allah dan neraka, maka dia diazab. Ya, tidak ada seorang pun yang berani menyatakan bahwa dia akan selamat, pasti akan selamat dari neraka. Tidak ada sih. Itu adalah agama yang benar. Ya. Jadi sehingga dia takut kepada Allah, ya, sampai akhir hidup dia, sampai akhir hayat hidup dia, ya, dia berusaha untuk tidak melawan perintah-perintah Allah, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep hidup yang luar biasa yang kemudian membuat orang itu hidup sesuai dengan aturan hidup yang benar, dalam kebajikan, dalam hidup keselamatan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar walillahil hamdu. Saudaraku yang budiman dan cerdas, kita lanjutkan lagi. Di dalam surat Al-Waqiah, ya, mulai ayat ke-41, ya, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasabshimali ma asabshimal, fi samumi wa hamim, wadilim min yahmum, la baridu wa la karim, innahum kanu qabla dhalika mutrafin, wa kanu yusiruna 'alal hinzil 'azim, wa kanu yaquluna a'idza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman a inna lamab'usun." Aw aba'una al-awwalun qul innal awwalina wal akhirin lama jam'una ila miqati yawmin ma'lum summa innakum ayyuhad dallun al mukadzibun la'akiluna min syajaratin min zaqqum famali'una min hal butun fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him hada nuzuluhum yaumaddin. Dan golongan kiri, alakah sengsaranya golongan kiri, ya. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih, ya. Dalam naungan asap yang sangat hitam pekat, tidak sejuk sedikit pun dan tidak menyenangkan. Sungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewahan, ya. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar. Dan mereka berkata, apabila kami telah mati menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Ya. Apakah nenek moyang kami yang terdahulu juga dibangkitkan pula? Maka katakanlah, ya, pasti akan dibangkitkan. Sungguhnya orang yang terdahulu dan yang kemudian. Pasti semuanya akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang telah ditentukan, yaitu di Padang Mahsyar nanti, di Yaumil Ba'ats, hari berbangkit. Saudara aku yang budiman, Tuhan cerdas. Jadi, orang-orang golongan kiri. Golongan kiri adalah orang-orang yang ditolak amal-amalnya. Orang-orang kafir. Orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang menyembah membuat tandingan, ya, menyembah Allah dan juga menyembah yang lainnya, itu namanya musyrik, mempersekutukan. Apalagi kalau dia tidak menyembah Allah, tidak mengenal Allah, ateis, ya. Nauzubillahi minzalik, ya. Maka mereka dalam siksa angin yang sangat panas, ya. Ya. Jadi, kenapa mereka disiksa dengan angin yang sangat panas, air yang sangat mendidih? Ya, asap yang sangat hitam pekat, ya. Karena apa? Karena mereka dulu, ya, pola hidupnya adalah hidup bersenang-senang, ya. Jadi innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Karena mereka ketika hidup di dunia itu hidupnya hanya untuk mencari kesenangan, ya, berfoya-foya, senang. Gitu, ya. Dia bekerja keras untuk hanya untuk mencari kesenangan hidup di dunia ini. Bagaimana membahagiakan, memakmurkan keluarganya. Dia sudah mendapatkan semuanya itu di dunia. Dan hasil kerja keras dia, perjuangan dia dari kecil, ya, belajar. Kemudian sampai kuliah, kemudian dia meniti karir, ya kan, bekerja, berbisnis. Nah, kerja keras dia itu sudah mendapatkan balasan di dunia, yaitu berupa kesenangan-kesenangan hidup, ya, bersama dengan anak istrinya, dengan keluarga besarnya, ya, maka ya Allah tidak butuh amal perbuatannya nanti di akhirat. Kenapa? Karena semua sudah dibalas oleh Allah di dunia. Karena dia sudah bersenang-senang, banyak bersenang-senang, ya, bergembira ria, ya, dengan berbagai macam fasilitas hidup, ya, hidupnya mudah, enak, dan bergembira ria. Maka inilah orang-orang yang diancam oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Ya. Jadi, dan mereka juga banyak, ya, melakukan dosa-dosa besar, ya, dosa-dosa besar banyak dilakukan dan dia terus-menerus seperti itu sampai dia mati, ya, sampai dia usia tua sampai dia mati. Kenapa? Karena dia tidak takut kepada Allah, karena dia tidak takut kepada azab Allah di neraka. Kenapa? Karena dia memiliki keyakinan, ya, di luar Islam, ya, di luar Islam, keyakinan di luar Islam yang menyepelekan tentang azab neraka, ya, yang menyepelekan. Karena doktrin-doktrin yang dia terima dari keyakinan agama mereka di luar Islam itu adalah menyepelekan tentang azab neraka. Nah, sementara Islam adalah satu-satunya agama yang sama sekali tidak pernah menyepelekan tentang azab neraka. Ya. Karena apa? Karena Allah Maha Adil nanti di akhirat. Ya. Kezaliman sedikit apapun yang kita lakukan di dunia ini, Allah akan berikan balasannya. Ya. Orang yang kita zalimi siapapun dia di dunia ini, nanti di akhirat diberi kesempatan oleh Allah untuk menuntut balas terhadap kezaliman yang telah kita lakukan kepadanya. Ya. Kenapa? Karena Allah Maha Adil. Ya. Allah Maha Adil. Jadi, ya, apapun kezaliman yang kita lakukan, pembunuhan, ya kan, tanpa hak, ya kan, tanpa dasar benar, kemudian penipuan, kedustaan, ya kan, kemudian pengkhianatan. Ya, kemudian berbagai macam makar tipu daya yang menzalimi orang lain, ya kan, menyusahkan hidup orang lain, ya, makan riba, ya, bunga perbankan, ya, itu semuanya adalah zalim, ya, karena kalau kita makan bunga perbankan itu adalah zalim kepada orang yang membutuhkan, ya, orang membutuhkan uang, ya kan, nah kemudian dia ngutang, nah kemudian kita zalimi dengan bunga, ya, dengan tambahan bunga, itu adalah zalim. Padahal agama yang benar itu adalah justru ada orang yang butuh itu kita tolong, ya, kita bantu. Dengan apa? Dengan sedekah, dengan infak, atau kita berikan utang tapi kita tidak usah, tidak dengan bunga, ya. Menolong, itulah agama yang benar. Dan agama yang dibawa, yang dulu disampaikan, ya, inilah agama Islam, ya. Agama Islam, ya, yang sebagaimana yang agama para nabi dan rasul semuanya, ya, gitu. Cuma syariatnya beda-beda, ya. Nah, syariat tentang diharamkannya riba, diharamkannya bunga bank, itu ada di dalam Taurat, ada di dalam Injil juga ada, ya, yang asli, ya. Kemudian juga apalagi di dalam Al-Qur'an sangat jelas sekali, ya, sangat jelas sekali, ya. Nah, ini adalah agama yang benar, ya. Sementara kita sekarang hidup dalam suasana ribawi, banyak kehidupan ekonomi kita ribawi. Nah, ini adalah karena apa? Karena pemenang yang menentukan aturan ekonomi adalah pemenang perang. Pemenang perang adalah orang-orang kafir, yaitu perang dunia kedua, ya. Sekutu, para sekutu. Sekutu adalah orang-orang kafir. Ya. Maka dia menerapkan sistem interest, ya, sistem interest rate, ya. Dan itu dimasukkan dalam konsep ekonomi, dalam buku-buku ekonomi. Nah, itu. Padahal justru interest rate inilah yang menimbulkan inflasi, ya kan? Justru dialah yang menghancurkan perekonomian. Ya. Kenapa? Karena membebani, ya. Bagaimana kita bisa mendorong perekonomian usaha seseorang, ya kan? Kalau kita bebani, ya kan? Orang bisa bergerak, berjalan, ya kan? Dengan ringan, mudah, itu dengan beban yang ringan, ya, kita harusnya memberikan beban yang ringan, ya, bukan dengan membebani tambah beban. Nah, bunga pinjaman itu adalah beban, tambahan beban. Ibarat kalau misalkan seekor sapi beban, ya, dia bisa kita ajak untuk membajak, ya kan, tapi kemudian kita bebani dengan di punggungnya tambahan beban, ya. Jadi untuk membaca saja sudah berat, apalagi ditambahin beban di punggungnya, ya, ya. Maka bunga riba, ya, perbankan, pinjaman, ya, itu adalah riba, itu adalah beban, ya. Jadi dolim, ya. Jadi tidak bisa, ya. Maka terbukti bahwa, ya, suatu kaum, suatu negara yang membebaskan bunga bank, itu maka ekonominya cepat naik, cepat tumbuh, ya. Perekonomian cepat tumbuh. Kenapa? Karena para pengusaha itu, ya, para pengusaha, ya, itu tidak terbebani dengan beban tambahan, gitu kan. Nah, sementara negara yang menerapkan sistem bunga bank ribawi itu besar, ya, 10% apalagi sampai 20%, ya kan, 12%, ya, itu maka perekonomiannya itu tertatih-tatih, ya, berat sekali, ya. Inilah kezaliman ekonomi, ya. Dalam Islam itu dilarang keras, ya. Maka jangan sampai kita, maka aturan Islam adalah aturan yang sangat adil, aturan yang cocok dengan kehidupan manusia, ya. Orang mau hidup bahagia sejahtera silakan, ya, tapi sesuai dengan aturan Islam, ya, maka dia sejahtera bahagia tapi diridhai oleh Allah, ya, ya, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena seseorang yang melaksanakan Islam dengan benar, maka dia akan mendapatkan keberkahan di langit dan di bumi, di kehidupan sekarang di dunia ini maupun di kehidupan nanti di akhirat, ya. Itu itulah aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak zalim sedikit pun. Ya, aturan Allah adalah aturan yang tidak zalim sedikit pun, aturan yang adil, ya, untuk manusia sendiri, untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Maka kenapa orang menolak aturan Allah? Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Ya. Karena dia takut kalau dia menegakkan aturan Allah, maka hawa nafsu dia, keinginan dia, bersenang-senang dia itu kemudian akan hilang. Ya jelas hilang. Kalau Anda adalah pemabuk, maka jelas akan hilang. Kenapa? Karena khamar, ya, minuman keras dilarang, ya. Kalau Anda orang yang biasa suka melakukan berbagai macam aktivitas, ya, perzinaan, maka ya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nauzubillahi min dzalik, ya. Maka kita mohon ampun kepada Allah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Segala hal yang dilarang oleh Allah, ya, kita mohon perlindungan kepada Allah supaya kita dijauhkan darinya, ya, insyaallah. Ya, dan kalau kita sudah melakukan, pernah melakukan, maka kita mohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ya, minta ampun dan kemudian beristighfar, minta ampun dan mohon dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dan kita akan mendapatkan bahwa Allah itu adalah Ghafurur Rahim. Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, dan Allah adalah pengampun, ya. Allah sangat menyukai orang-orang yang mohon ampun kepadanya, sangat mencintai, menyukai orang-orang yang bertaubat kepadanya, ya. Jadi subhanallah, karena Allah adalah Maha Pengampun, Allah adalah Maha Pengasih, adalah Maha Penyayang. Maka kita kembali, ya, kita berubah, ya, kita kembali kepada Allah, ya, mohon ampun kepada Allah, dan kita bertaubat dari hal-hal yang pernah kita lakukan di dunia ini, ya, sebelumnya. Allah Akbar, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, kita lanjutkan lagi di dalam surat Al-Haqqah, ya. Surat Al-Haqqah ini adalah surat yang sangat penting sekali juga, ya. Allah berfirman di dalam ayat 25, mulai ayat 25. Surat Al-Haqqah, surat ke-69, mulai ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Lam uta kitabiyah. Wa lam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah ma agna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu faghulluh summa jahima salluh summa fi silsilatin daruha sab'una dira'an fasluquh innahu kana la yu'minuna billahil azim wa la yahuddu ala tu'amil miskin falaysa lahul yawma hahuna hamim wala tu'amun illa min gislin la ya'kuluhu illal khati'un. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, ya, nanti di yaumil hisab, yaumil mizan, ya, orang-orang yang selamat itu akan diberikan kitabnya dari tangan kanannya, ya. Sementara orang-orang yang celaka, yang akan diazab oleh Allah, itu akan diberikan kitab catatan amalnya dari ke tangan kirinya, ya. Di tangan kirinya. Maka dia berkata, Alangkah baiknya jika kitab ini, kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Kenapa? Karena dia ketika membukanya, ya, itu begitu banyak sekali amal-amal keburukan dia, ya. Ya, amal keburukan dia. Amal-amal kebaikan dia itu tidak dinilai, tidak ada di dalam kitab itu. Kenapa? Karena amal-amal kebaikan dia itu bukan untuk Allah, bukan ikhlas untuk Allah, dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Ya, itu, ya. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena pola hidupnya memang jauh dari Islam. Pola hidupnya memang jauh dari konsep keimanan yang benar. Ya. Karena apa? Karena dia munafik, karena dia musyrik, karena dia kafir, ya. Karena dia ateis. Ya. Dia tidak peduli kepada Allah, tidak peduli kepada hari akhir. Ya. Maka dia tidak ikhlas beramal kepada Allah semata. Dan dia tidak peduli dengan sunnah Nabi. Kenapa? Karena dia menganggap ya Al-Quranul Karim, ya, sunnah Nabi itu adalah pola hidup orang zaman dulu. Nah, ini adalah konsep hidup yang salah, ya, keyakinan yang salah. Jadi, Al-Quranul Karim ya, itu adalah untuk kita semuanya, untuk seluruh umat manusia. Ya, untuk yang manusia dulu, sekarang maupun nanti. Ya, dia adalah aturan hidup untuk seluruh kehidupan. Ya, untuk semua zaman, ya, termasuk zaman kita sekarang ini, termasuk nanti anak cucu kita, ya, kalau dia mau selamat di akhirat, maka dia harus mengikuti Al-Quranul Karim, ya, ayat Al-Quran Karim. Begitu juga dia harus mengikuti sunnah Nabi, ya, kehidupan Nabi Muhammad SAW, perjuangan beliau, ya, dakwah ila Allah, ya, berjuang untuk menyeru manusia kepada Allah, kepada menyembah kepada Allah semata, ya, kemudian menyembah menyeru kepada manusia agar hidup orientasinya untuk akhirat. Karena apa? Akhirat adalah kehidupan selama-lamanya. Sementara di dunia ini adalah tempat, waktu untuk mencari bekal untuk kehidupan di akhirat nanti yang selama-lamanya itu. Nah, ini adalah konsep dasar, ya, konsep dasar. Dan banyak orang yang mengabaikan, mengacuhkan terhadap seruan ini. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa ya Islam itu adalah sudah kuno, ya. Aturan-aturan dari Islam itu sudah kuno, tidak sesuai dengan zaman sekarang ini. Allah Akbar, Allah Akbar, ya. Allah Akbar ini adalah konsep hidup yang salah, cara pandang yang salah, cara pandang hidup yang salah, sangat-sangat salah, ya. Islam adalah cocok untuk seluruh kehidupan, seluruh zaman. Kenapa? Karena yang menurunkan Islam itu, ya, adalah Allah yang Maha mengetahui. Allah ketika menurunkan Islam, ya, 14 abad lampau, ya, termasuk juga aturan-aturan yang diberikan, yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul sebelumnya, itu Allah Maha mengetahui semua yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan maupun yang akan terjadi nanti, ya. Termasuk ilmu Allah melingkupi semua hal yang sudah terjadi sekarang ini, yang terjadi sekarang ini, ya. Jadi Allah Maha mengetahui semua bentuk kehidupan, semua apa yang terjadi, ya, fakta-fakta yang ada di sekarang ini. Allah sudah mengetahuinya. Dulu sudah mengetahuinya, sekarang sudah mengetahuinya, dan nanti juga akan mengetahui. Jadi, semuanya, ya, semuanya di dalam ilmu Allah, lingkungan Allah. Jadi, Allah Maha mengetahui. Maka, ketika Allah menegaskan bahwa Islam itu adalah untuk manusia, untuk menjadi pedoman hidup manusia, maka itu adalah untuk seluruh manusia, seluruh zaman. Ya, termasuk zaman kita yang hidup sekarang ini. Ya. Nah, maka orang-orang yang diberi dengan kitab catatan amalnya dari tangan kiri itu kemudian mereka menyesal sekali. Ya. Alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepada aku. Ya. Sementara catatan amal keburukan dia itu banyak sekali. Ya. Catatan amal burukan dia banyak sekali. Ya, gitu. Sehingga aku tidak mengerti bagaimana perhitunganku. Ya, demikian banyaknya perhitungan buruknya dia. Ya, bertumpuk-tumpuk. Wahai sekiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Maka dia kemudian menyesal sekali. Seandainya dulu ketika mati itu kemudian selesai semua urusan. Ya. Nah, ini adalah anggapan juga banyak manusia sekarang di dunia. Orang-orang kafir menganggap bahwa dengan kematian itu selesai urusan. Ya. Kehidupan setelah mati adalah seperti seperti tidur yang panjang. Ya. Jadi mati adalah dengan kematian di dunia ini adalah menyelesaikan seluruh urusan. Maka banyak orang yang bunuh diri. Ya. Karena apa? Karena menganggap dengan bunuh diri dengan mati maka selesai urusan. Padahal tidak, sama sekali tidak, ya. Salah besar, ya. Ya. Jadi semua kehidupan ini adalah di bawah kendali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian itu hanyalah satu proses, pintu gerbang menuju kepada proses kehidupan selanjutnya, yaitu di alam kubur. Nanti setelah di alam kubur, ya kan, akan datang hari kiamat, ya kan, dan kemudian seluruh manusia akan dikumpulkan, dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, kemudian setelah itu Allah akan menegakkan perhitungan, ya, penghisapan, ya, penimbangan amal-amal, yaumul hisab, yaumul mizan, ya, dihisap, ya, dihitung, perhitungan, ya kan, kemudian keadilan ditegakkan, ya, kemudian orang-orang, ya, orang-orang kafir, ya, maka dia dimasukkan dalam neraka, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang muslim yang berdosa besar, yang belum pernah bertaubat di dunia ini, ya, tidak mau minta ampun, maka dia mati dalam kondisi masih durhaka kepada Allah, berdosa besar, ya, maka dia juga dimasukkan dalam neraka. Dan itu sudah digariskan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Walaupun Rasulullah Muhammad SAW berusaha untuk memberikan syafaat, tapi tidak bisa karena sudah ditegaskan, ditentukan di dalam Al-Qur'an. Nah, maka orang-orang yang disiksa di dalam neraka itu adalah orang-orang yang memang sudah diancam oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi dalam Al-Qur'an sudah ditegaskan sebagaimana kita bacakan dalam presentasi ini, ya. Dalam presentasi sebelum-sebelumnya juga, ya. Dan insyaallah dalam presentasi berikutnya, ya. Jadi orang-orang yang diazab di dalam neraka adalah karena memang Al-Qur'an sudah menentukan seperti itu, ya. Dan Al-Qur'an adalah ketentuan hidup, ya, untuk kehidupan sekarang dan kehidupan seterusnya, ya. Apa yang terjadi adalah sesuai dengan apa yang telah ditulis di dalam Al-Qur'an, yang sudah diwahyukan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Al-Qur'an adalah ketentuan Allah, kepastian, keniscayaan, ya, yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah digariskan dalam untuk kehidupan kita sekarang ini maupun kehidupan selanjutnya. Ya, jadi maka kita perlu, ya, ya, hidup bersama Al-Qur'an, hidup mengikuti aturan Al-Qur'an, ya. Apa yang dilarang oleh Al-Qur'an kita jauhi, apa yang di, ya, yang diperintahkan Al-Qur'an kita ikuti. Nah, inilah konsep hidup yang benar insyaallah. Ya. Maka orang-orang ini yang diberikan catatan amal dari tangan kiri sangat menyesal, ya. Mereka mengatakan, ma agna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku dan kekuasaanku telah hilang dariku. Saudaraku dalam budiman, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, ya. Apa sih motivasi hidup kita sekarang ini, kebanyakan manusia sekarang ini, ya? Kebanyakan motivasi hidup manusia hidup sekarang di dunia ini itu adalah untuk harta, ya. Mencari harta. Dia belajar, ya kan? Dia kuliah, dia belajar keras untuk apa? Ujung-ujungnya nanti adalah supaya dia memiliki bisnis yang bagus, karir yang mapan, sehingga dia memiliki harta, memiliki tabungan yang banyak. Dengan harta dan tabungan itu, maka dia banyak membeli, bisa membelikan apapun yang dia inginkan dengan berupa berbagai macam kenikmatan, kemudahan hidup, ya, dan berbagai macam kemakmuran. Ya. Harta, kemudian kekuasaan. Kenapa? Karena kekuasaan itu, ya, itu maka dia di mana-mana dihormati, disanjung, dipuja, ya. Di mana-mana dia dihargai, omongan dia didengarkan, perintah dia diikuti. Nah, ini kekuasaan, memabukkan kekuasaan. Maka orang-orang yang diberikan catatan amal dari tangan kirinya, ya, di tangan kirinya, maka dia menyesal sekali, ya. Kenapa? Karena hartanya yang dikumpulkan dengan jerih payah dia, ya, selama hidup dia di dunia itu tidak berguna sama sekali, ya kan? Perusahaan, ya, berpuluh-puluh perusahaan besar kecil, ya, itu tidak ada gunanya sama sekali, ya kan? Kemudian kekuasaan dia, ya, anak buah dia, ya, anak buah dia banyak, ya kan? Orang yang dia dipimpin itu banyak, anggota organisasi dia banyak, anggota kelompok dia, ya, sindikat dia, mafia dia, ya, itu banyak sekali kekuasaan dia, itu ternyata tidak ada gunanya sama, hilang semuanya kekuasaan dia, ya, tidak ada yang bisa menolong dia, ya, tidak ada yang bisa menolong dia nanti di akhirat. Ya. Maka Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya, ya, ya. Maka di lehernya dibelenggu, ya kan? Kemudian dimasukkanlah dia ke dalam api neraka yang sangat dahsyat yang menyala-nyala berkobar-kobar. Ya. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Ya. Sungguhnya dia adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa tidak beriman kepada Allah dengan benar? Karena dia sibuk mengejar harta benda dia, ya. Sibuk mengejar kekuasaan dia, popularitas dia, ya. Ya, yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, ya. Kekuasaan, ya. Kekuasaan, kedudukan, jabatan, kekuasaan, kedudukan, jabatan. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang-orang miskin, ya. Bakhil, pelit, ya. Kemudian maka pada hari ini di sini tidak ada seorang teman pun baginya, ya. Jadi tidak ada seorang teman pun, tidak ada seorang penolong pun bagi dia, ya. Dia sendirian, ya. Hartanya, kekayaannya, kekuasaannya, anak istrinya, sanak familinya yang dulu di dunia banyak dibantu, ya kan. Ya, banyak diberikan bantuan, donasi, ya kan. Gereja dia, kuil-kuil dia, tokoh-tokoh agama dia, tidak ada yang bisa membantu sama sekali. Pemimpin dia tidak ada yang bisa menolong sama sekali. Semuanya ya, berlepas diri. Ya. Maka dan tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah. Ya. Jadi nanti di neraka ya, minuman dia itu adanya darah dan nanah ya, yang sangat menjijikkan. Ya. Sangat menjijikkan. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Nah, ini. Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi hancur lebur semua kekuasaan dan kekayaan. Maka ini adalah peringatan keras bagi orang-orang yang motivasi hidupnya hanya untuk mengejar popularitas, kekuasaan, kedudukan, jabatan, harta benda, kesenangan hidup duniawi. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Ma'arij, surat ke-70, ayat 15-18, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kalla innaha ladha, nazza'atal syawa, tadau man adbara wa tawalla wa jamaa fa'a. Sama sekali tidak, sungguh neraka itu adalah api yang sangat besar gejolaknya. Yang mengelupaskan kulit kepala, yang sangat sakit sekali siksanya, sangat pedih sekali siksanya. Yang memanggil orang yang membelakangi dan orang yang berpaling. Dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya, jadi orang yang berpaling, ya, membelakangi. Artinya orang yang tidak peduli dengan Islam. Jadi orang yang hidupnya itu tidak peduli dengan pola hidup Islam. Tidak peduli dengan ilmu Islam. Tidak peduli dengan hari akhirat. Tidak peduli dengan Allah. Tidak peduli dengan kekuasaan Allah, keesaan Allah. Tidak peduli dengan apa saja yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Dan apa yang diajar oleh Rasulullah Muhammad SAW itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak peduli segala hal yang datangnya dari Allah, dari Tuhannya. Kenapa tidak peduli? Karena dia sibuk ya dengan berbagai macam aktivitas pekerjaan dia, bisnis dia, ya kan? Hobi dia, kegemaran dia, kesenangan dia. Ya, keinginan-keinginan nafsu duniawi dia. Kenapa begitu sibuk dengan itu semua? Karena ya, cara pendidikan dia sekuler, ya. Karena dia dibesarkan dari SD SMP dicekokin dengan ilmu-ilmu sekuler, ilmu-ilmu yang meniadakan Allah, God bless, ya, yang tidak mengenalkan Allah. Sehingga ketika dia belajar ilmu-ilmu tersebut, ya, ilmu-ilmu eksakta, ilmu-ilmu kimia, fisika, kimia, ya kan, matematika, biologi, ya kan, geografi, kemudian kedokteran, teknik, ya, komputer dan sebagainya itu, ya. Itu semuanya melalaikan dia dari Allah, menjauhkan dia dari Allah, tidak semakin menjadikan dia takut kepada Allah, tapi semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu-ilmu sekuler. Sehingga apa? Orientasi hidupnya hanya untuk duniawi ini, hanya untuk mencari kebendaan, fasilitas hidup di dunia ini. Bagaimana supaya hidup enak, mudah, supaya bersenang-senang. Di sana senang, di sini senang, banyak melakukan kegiatan perjalanan yang bersenang-senang, bersenang-senang dan bersenang-senang. Orientasi hidup hanya untuk duniawi saja. Maka dia lalai terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah jutaan manusia yang bergelimpangan seperti ini, ya. Dia merasa benar hidupnya karena dia merasa bermanfaat untuk orang lain. Karena apa? Ilmu-ilmu yang dia pelajari bermanfaat untuk orang lain. Ilmu teknik, ilmu arsitektur, ilmu biologi, ya, ilmu kedokteran, dia merasa berguna untuk orang lain. Tapi, ya, tapi dia melupakan Allah, dia melupakan hari akhirat, dia melupakan hari pembalasan. Nah, maka oleh Allah, orang-orang seperti inilah yang diancam dengan azab yang pedih. Ya, diancam dengan azab yang pedih. Kenapa? Karena orientasi hidupnya untuk duniawi. Ya. Dia memang berguna untuk manusia di dunia ini, tapi hasil dari pekerjaan dia, profesi dia, kerja keras dia itu sudah Allah beri balasan di dunia itu dengan apa? Dengan reward, dengan gaji, dengan upah. Ya. Dengan berbagai macam kesenangan-kesenangan duniawi yang sudah dia nikmati di dunia ini. Ya. Jadi dia berpaling dari Islam, dari agama yang benar. Mengacuhkan, tidak peduli. Ya. Dia memiliki konsep hidup tersendiri. Ya. Yaitu di luar Islam. Ya. Aturan yang bebas. Ya. Aturan yang bebas. Terserah dia, maunya dia gimana. Nah inilah yang salah. Ya. Salah ya. Kemudian dia mengumpulkan harta benda. Dan kebanyakan orang-orang ini karena orientasinya duniawi, maka dia ya adalah orientasi duniawi, maka dia cenderung untuk mengumpulkan harta benda, menyimpannya, mengumpulkannya, menyimpannya, kemudian menikmatinya. Ya. Kalau dia sudah mati, maka dia ingin anak cucunya juga menikmatin dia. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah kenikmatan yang melalaikan. Ya, ya. Jadi ingat, ini adalah fitnah duniawi. Ya. Kesenangan duniawi itu adalah fitnah duniawi. Ya. Itu sebagai cara, sebagai alat setan, iblis, alat setan dan alat iblis untuk menyesatkan manusia agar sibuk dengan duniawi. Supaya lupa kepada akhirat, lupa kepada hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lupa kepada azab kubur, lupa kepada ya, siksa neraka, ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Saudaraku yang budiman tua cerdas, yang terkait dengan surat Al-Ma'arij ini, surat ke-70 ayat 18, ya. Itu ada asbabul ada hadis-hadis yang berkaitan ya. Saya bacakan aja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang pemilik harta benda yang tidak menyembayar haknya, zakatnya, infaknya ya, melainkan pada hari kiamat dia akan dibuatkan setrika api yang dipanaskan di neraka Jahanam, kemudian ia disetrikakan pada lambungnya, dahinya dan punggungnya sampai Allah memutuskan di antara hamba-hambanya di satu hari yang lamanya sama dengan 50 ribu tahun." Di dunia ini ya, dibandingkan dengan di dunia ini, kemudian barulah dilihatkan jalannya apakah ke surga atau ke neraka ya. Jadi nanti harta-harta benda yang dikumpulkan oleh manusia di dunia ini ya, kalau dia tidak diinfakkan, tidak dizakatkan ya, sekian persen untuk zakat ya, maka ya, maka itu kemudian dijadikan setrika baginya nanti di akhirat, dan disetrikalah lambungnya, dahinya, punggungnya ya. Naudzubillah min dzalik ya. Sangat panas sekali ya. Sangat panas sekali. Ya. Kemudian dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada dua golongan penduduk neraka yang aku tidak pernah melihat keduanya sebelumnya. Ya, yaitu salah satunya adalah wanita-wanita yang telanjang berpakaian tipis dan kemudian dia berlenggak-lenggok ya, berjalan berlenggak-lenggok memamerkan keindahan tubuhnya, ya, kecantikan wajahnya, supaya orang itu terpesona dengan daya tarik tubuhnya, dengan daya tarik wajahnya. Ya, dia melakukan banyak, melakukan rias, banyak rias, gitu kan. Sehingga kemudian dia berlenggak-lenggok, ya, seperti di dalam peragaan busana, ya, busana, ya, fashion, ya. Dan kepalanya digelung seperti punuk unta, ya. Jadi dia tata rias rambutnya. Nah, maka mereka ini tidak akan masuk surga dan mereka ini tidak mencium baunya surga. Ya Allah Akbar. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini adalah peringatan keras bagi kaum wanita, ya. Ingat bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita, ya. Dan kenapa wanita tidak masuk surga? Kenapa wanita sampai tidak mencium bau surga? Padahal bau surga itu bisa dicium, ya, dari jarak perjalanan 40 tahun. Ya. Ya, jadi surga menyebarkan bau harum, ya. Dan bau harumnya itu bisa dicium dari jarak perjalanan 40 tahun, ya. jauhnya ya. Sementara orang-orang wanita ini ya, kategori wanita ini tidak mencium bau surga. Kalau bau surga aja tidak mencium, apalagi masuk surga ya. Naudzubillah min dzalik. Mereka adalah wanita-wanita yang memamerkan auratnya ya. Wanita-wanita yang bertelanjang, berpakaian tipis dan berlenggak-lenggok ya kan, dan kepalanya digelung dengan seperti punuk unta. Nah, dan ini masih banyak fenomena wanita ya yang seperti ini di dunia ini ya, berbagai macam ragam pagelaran busana ya kan. Demikian banyaknya wanita yang setengah telanjang ya, berpakaian tipis, berlenggak-lenggok dengan berbagai macam makeup ya. Kemudian dia menarik manusia dengan kecantikan dia, dengan postur tubuh dia. Nah, inilah ya. Dan Allah ancam mereka ini, kaum wanita ini, dengan ancaman yang sangat sangat berat, yaitu apa? Tidak bisa mencium bau surga dan otomatis juga tidak bisa masuk neraka, tidak bisa masuk surga selama-lamanya. Kalau tidak bisa masuk surga berarti dia masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini adalah peringatan keras bagi ya wanita yang ya suka keluar rumah dengan berlenggak-lenggok, dengan memamerkan kecantikan dan sebagainya sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Walaupun atas nama emansipasi, walaupun atas nama berbagai macam kesetaraan gender dan sebagainya ya. Allah ya. Allah tidak butuh segala macam tipuan ya. Jadi hakikatnya adalah selama dia itu menampakkan auratnya, berpakaian tipis, berlenggak-lenggok, ya kan. Kemudian dia bertelanjang, setengah telanjang, ya kan. Ya, sehingga auratnya itu kelihatan dan sebagainya, maka dia diancam oleh Allah dengan ancaman yang sangat berat, yaitu tidak bisa mencium bau surga dan otomatis juga tidak bisa masuk dalam surga selama-lamanya. Ya, otomatis dia masuk neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, inilah bahayanya ya. Makanya penting sekali bagi kaum wanita untuk menahan diri ya, untuk menahan diri ya, kembali kepada jalan hidup yang benar, jalan hidup Islam. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, saudaraku yang budiman dan cerdas ya, kita lanjutkan lagi di dalam surat Al-Mudatsir ya, surat ke-74 mulai ayat 23. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yuksar in hadza illa qaulul bashar sa'usli saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawwahatul lil bashar. Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyembuhkan diri. Jadi orang-orang ini berpaling dari kebenaran dan menyembuhkan diri, lalu dia berkata Al-Qur'an ini hanyalah sihir yang dipelajari orang-orang terdahulu ya. Jadi Al-Qur'an ini, ayat Al-Qur'an, Islam ini hanyalah sihir ya, adalah hanya dongengan orang-orang terdahulu ya. Tidak cocok dengan kondisi sekarang. Nah, ini bahaya. Ini hanyalah perkataan manusia. Jadi ya hanya dongengan manusia, hanya perkataan Muhammad gitu. Nah, maka kelak aku Allah akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar ya. Jadi orang-orang yang mengatakan tadi itu Allah ancam dengan neraka Saqar ya. Allah akan masukkan mereka pasti dalam neraka Saqar. Dan tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Yaitu iya, Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan ya. Jadi maksudnya adalah dia dilempar ke dalam neraka ya, diazab sampai binasa, kemudian dikembalikannya seperti semula untuk diazab kembali. Jadi dia tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Jadi tidak meninggalkan artinya apa? Dia diazab terus ya, diazab terus dan tidak membiarkan. Tidak membiarkan artinya dia tidak mati-mati ya, tidak mati-mati. Jadi terus berulang-ulang diazab ya, sampai mau mati, kemudian dikembalikan lagi, diazab lagi sampai mau mati, tapi tidak mati-mati ya. Itulah ya, Saqar ya, azab yang sangat pedih ya. Kita bisa bayangkan seperti itu ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman dan cerdas, insya Allah demikian dari presentasi pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan dalam presentasi berikutnya. Subhanallah, wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.